إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد العميد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم وقال أيضا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Saudara-saudara hadirin dan saudara-saudara Rasulul Karim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita siang ini masih dapat menjalankan kewajiban ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang-pejuang agamanya. Moga-moga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya saya berpesan khususnya pada pribadi saya sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman takwa itulah bekal sebaik-baik bekal kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan abadi di sisi Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti merindukan surga. Dan Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan yang sedemikian terang bagaimana menuju surga. Salah satunya adalah amal ibadah yang baik, akhlak yang baik. Dan satu hal lagi yang sangat penting adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasul kita, salah satu syaratnya adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara untuk mencintai Rasulullah adalah banyak melakukan salawat, mengikuti hidup pola hidup Rasulullah, dan satu hal yang penting adalah mencintai umat ini sebagaimana Rasulullah mencintai umat ini. Bahkan kalau kita tidak memiliki perasaan seperti itu, kita bisa-bisa tidak diampuni sebagai umat Rasulullah, dan apalah lagi nanti bisa mendapatkan syafaat kalau kita tidak diampuni sebagai umat Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan di dalam satu hadis riwayat Bukhari, "Man asbaha walam yahtam bi amri muslimin falaysa minhu." Barang siapa yang bangun pagi-pagi dan dia tidak pernah memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Dia bukan bagian dari umat. Oleh karena itu, saya mengajak jemaah sekalian, marilah coba kita renungkan kondisi umat kita, umat Islam, yang kalau kita sekilas saja melihat kondisi kita, umat Islam baik di negeri kita ini maupun di negeri-negeri yang lain, itu adalah umat yang penuh dengan persoalan. Umat yang penuh dengan berbagai macam problema. Padahal jamaah sekalian, kalau kita amati kehidupan beragama kita, dakwah di lingkungan kita, itu sudah ada di mana-mana. Dakwah ada di kantor-kantor, di masjid-masjid, di radio, di televisi, pengajian juga ada di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, kenapa dakwah dan pengajian yang sudah sedemikian banyak itu tidak menyebabkan kehidupan umat kita itu semakin baik? Bahkan kerusakan akhlak dan moral itu semakin merajalela di mana-mana. Ini perlu ada perenungan, sebenarnya apa yang salah dengan dakwah yang kita lakukan. Kalau kita amati dakwah yang kita lakukan, ceramah, pengajian yang kita dengarkan, hampir 99% kalau tidak 100% adalah ibadah dan akhlak. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa ibadah dan akhlak itu tidak penting, tidak. Tetapi ini menjawab kenapa pengajian sudah ada di mana-mana, kerusakan juga semakin menjadi-jadi. Salah satunya adalah sebuah pandangan yang salah tentang akhlak dan posisinya di dalam Islam. Kebanyakan kita mengatakan bahwa akhlak adalah fondasi masyarakat. Salah satunya menggunakan hadis innama bu'ithu li'utammima wa makarima akhlak. Karena akhlak adalah fondasi masyarakat, maka untuk memperbaiki masyarakat harus diperbaiki fondasinya dulu. Oleh karena itu pengajian enggak usahlah yang tinggi-tinggi yang muluk-muluk. Akhlak dulu. Nah, jemaah sekalian, apakah memang seperti itu kenyataannya? Kalau kita lihat Islam memiliki banyak dimensi. Dimensi ubudiyah, ibadah, dimensi akhlak, dimensi hukum, politik, dan seterusnya. Dan jemaah sekalian, kalau kita amati perjalanan dakwah Rasulullah SAW, kita akan merasakan dan kita akan bisa perhatikan bahwa Rasulullah tidak meletakkan akhlak sebagai fondasi. Tetapi Rasulullah melihat masyarakat itu fondasinya adalah hukum-hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat itu. Ada hukum jahiliyah, aturan buatan manusia yang jahil, sehingga muncullah pikiran-pikiran jahiliyah, perasaan-perasaan jahiliyah. Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang diterapkan hukum-hukum jahiliyah, akan muncullah manusia-manusia yang berakhlak jahiliyah. Dan saat ini, jamaah sekalian, meskipun kita berada di dalam dunia modern, berada di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, sesungguhnya hukum, aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kehidupan kita bukanlah Islam. Oleh karena itu, tidak menjadi keanehan ketika kemudian pikiran-pikiran yang ada dalam masyarakat, perasaan yang muncul juga bukan pikiran-pikiran dan perasaan yang Islam. Apa contohnya? Contohnya misalnya ketika kontes Miss World, seorang yang memiliki pikiran yang Islam, yang berpijak kepada hadis, kepada sunnah, kepada ayat, pasti akan menolak. Tetapi apabila orang berpikir tentang maslahah, manfaat, dia akan menganggap itu adalah baik. Pikiran ini menentukan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, berdasarkan hawa nafsu saja. Sedangkan Islam menghendaki baik, buruk, benar, salah itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga dengan perasaan yang ada di masyarakat, ini akan lahir berdasarkan aturan yang berada di dalam masyarakat itu. Perasaan adalah senang, benci, ridho dan tidak ridho. Ketika hukum jahiliyah diberlakukan, maka mungkin kita akan ridho saja dengan paham nasionalisme. Kita akan ridho dan senang dengan pemikiran demokrasi. Padahal kalau kita mengkaji sebenarnya itu bukanlah ide, bukanlah aturan, bukanlah konsep yang lahir dari Islam. Dan mustahil dia akan bisa dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan Islam dalam arti yang sebenarnya. Jangan sekalian, saya akan memberikan contoh tentang ironi ini. Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 32, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a kabira." Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina ini adalah jalan yang sangat buruk. Ini adalah dimensi akhlak dari ajaran kita. Kita dilarang berzina. Tapi bagaimana kalau kemudian sudah terjadi perzinaan? Apakah akan kita dengungkan terus ayat-ayat ini wala taqrabu zina, wala taqrabu zina? Sementara Islam mengajarkan ketika sudah terjadi perzinahan, maka ayat yang harusnya disampaikan adalah az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla waqidin minkum mi'ata jaldah, surat An-Nur ayat 2. Berzina laki-laki, berzina perempuan, deralah mereka 100 kali berat. Ini adalah dimensi hukum, dimensi aturan. Ketika aturan tidak ditegakkan, maka tidak ada lagi artinya aturan ini. Contoh yang kedua, Al-Isra ayat 3 Allah mengatakan wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Sesungguhnya satu jiwa muslim di sisi Allah lebih berharga daripada Ka'bah, rumah Allah. Ketika terjadi pembunuhan, apa kita hanya akan membacakan ayat wala taqtulu wala taqtulu? Mestinya kita kemudian menyuruhkan Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Ini adalah dimensi hukum yang seharusnya menjadi dimensi yang kita perjuangkan ketika akhlak itu dilanggar. Contoh yang ketiga adalah wala taqtulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara batil, dengan mencuri, dengan merampok dan seterusnya. Ini dimensi akhlak. Ketika terjadi pencurian, perampokan, kita tidak lagi bisa membaca ayat-ayat ini. Mestinya kita menyerukan, para ahli dakwah menyerukan, mestinya kita membaca Al-Ma'idah ayat 3, as-sariqu wa as-sariqatu faqtumu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan mereka. Nah, jangan sekalian yang dirahmati Allah, dakwah pada dimensi hukum, dakwah pada dimensi aturan ini memang bukan dakwah yang nyaman. Dakwah ini salah-salah kita akan bisa dicap sebagai muslim yang fundamental atau dicap sebagai ustadz yang garis keras. Sehingga karena kita tidak ingin memiliki predikat itu, maka kemudian kita tidak menyampaikan itu. Tentu saja ini adalah sebuah tindakan yang berdosa di sisi Allah ketika kita memiliki ilmunya, kemudian kita tidak menyampaikan bahkan menyembunyikan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, ini adalah satu yang bisa kita teliti dari perjalanan Rasulullah. Rasulullah di Makkah selama 10 tahun meniru masyarakat Makkah untuk menerima Islam, untuk menerima aturan Islam, cara hidup Islam, cara ibadah Islam, cara pergaulan Islam. Tetapi ketika masyarakat Makkah tidak bisa menerima, maka Rasulullah mencari dukungan dari masyarakat lain, yaitu masyarakat Madinah, yang kemudian bisa menerima aturan beliau dan kemudian menerapkan aturan-aturan Islam di dalam kehidupan, dan lahirlah masyarakat Madinah yang berakhlak Islam karena di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam. Dan setelah itu Rasulullah memiliki kekuatan dan Mekah kemudian ditaklukkan, dan mau tidak mau akhirnya Mekah menjadi bagian dari masyarakat yang diatur oleh Islam. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa dakwah kepada akhlak, dakwah kepada ibadah itu perlu, sangat perlu. Tetapi mencukupkan diri menganggap bahwa itu adalah menjadi fondasi, itu semuanya tidak tepat, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah mengendaki bahwa Islam itu diterima secara utuh dan juga disampaikan secara utuh, dan kita mestinya berani menentang stigma-stigma yang diberikan oleh musuh-musuh Islam, bahwa Islam jika diterapkan secara utuh maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi perpecahan dan seterusnya. Barakallahu li lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang kemudian diwariskan pada kita, yang kemudian saat ini ada berada di pundak kita, untuk bisa menjadi pengatur kehidupan, menjadi solusi kehidupan. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan bagaimana proses kerusakan yang terjadi di dalam umat ini, dan Rasul memberikan petunjuk bagaimana proses perbaikannya. Di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasul mengatakan, "Latan kuzunna urul Islam urwatan urwatan. Fakullama intaqadat urwatun tasabbatan nas bila kita lihat. Fa'awahuna nidwa al-hukmi wa'akhiruhuna as-salat." Sesungguhnya Islam ini adalah rangkaian buhul demi buhul yang sangat rapi saling mengikat. Dan Islam ini akan terurai satu demi satu. Yang pertama kali terurai, setiap kali terurai satu buhul, Rasul mengatakan umat ini akan berpegang pada buhul berikutnya. Yang pertama kali terurai di dalam buhul tali temali umat ini adalah Nizam al-Hukum, sistem politik dan hukum. Kemudian yang terakhir terurai adalah sholat. Sekarang ini kita bisa melihat hukum sudah bercerai-berai. Umat Islam banyak yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu, bagaimana membangun kembali Islam yang Rasulullah mengatakan sebagai tali temali yang saling mengikat, maka membangunnya sebagaimana Rasul dulu pernah membangunnya, mulai dari bukhul yang pertama, yaitu aturan, yaitu menyerukan kepada umat Islam, menyampaikan kepada umat Islam terus-menerus bahwa sesungguhnya problem yang dialami oleh umat Islam itu sumbernya hanya satu, yaitu ketika Islam tidak diterapkan secara utuh. Kita harus selalu menyampaikan kepada umat bahwa penerapan syariat Islam ini adalah harga mati bagi persoalan-persoalan problema umat kita, dan juga kewajiban kita sebagai muslim, dan juga sebagai syarat supaya kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW yang suatu saat nanti kita bisa mendapatkan syafaat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berjuangkan atas Rasulullah, sehingga kita nantinya akan menghadap Allah dengan hujjah yang jelas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'watiya qawliyal hajat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصرت واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله عنكم.